Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah, pembahasan khusus tentang zakatul fitr, zakat fitrah. Kita masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, syurutuha wa 'ala man tajib, syarat-syarat zakat fitrah dan kepada siapa wajibnya zakat fitrah. Tajibu zakatul fitri 'ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha wa hurrin wa 'abdin. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim, tentunya juga muslimah, yang dewasa atau yang masih kecil, dzakarin wa untha, laki-laki atau perempuan, wa hurrin wa 'abdin, orang yang merdeka atau budak, hamba sahaya. Semuanya wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr, zakat fitrah. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sabiq, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang sudah berlalu. Kemarin sudah kita baca. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ini yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Adapun selain ini, maka tidak wajib. Seperti orang yang kafir, maka dia tidak wajib karena dia bukan muslim. Dan juga diantara yang tidak wajib adalah janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. Menurut pendapat yang rajih, tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya selama masih dalam kandungan, belum keluar. Disebutkan di sini, wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin, disukai untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Idza nufikhat fihi ruh, apabila telah ditiupkan ruh padanya, yaitu sudah berumur 4 bulan. Wa huwa masara lahu arba'atu ashhur, yaitu yang sudah berumur 4 bulan. Faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu kama sabata 'an Utsman wa ghairi. Dan dulu salaf telah mengeluarkan untuk janin sebagaimana yang sabit dari sahabat Utsman dan yang lainnya. Taib, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang janin yang masih dalam kandungan ibunya. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebagian yang lain berpendapat wajib dikeluarkan. Dan sebagian yang lain berpendapat yustahab, disukai, sebagaimana dalam buku ini atau kitab ini. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur para ulama, tidak wajibnya mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi, Dan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Baik itu kepala keluarga atau wanita, istri, atau anak-anak. Jika dia memiliki harta atau makanan yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah, maka dikeluarkan zakat fitrahnya dari hartanya sendiri. Wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuh, atau wajib dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya. Nah, misalkan istri dan anak-anak, dikeluarkan zakatnya oleh suami. Ya. Nah, karena dia yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya. Walaupun si istri memiliki harta atau anak memiliki harta, boleh bagi suami untuk mengeluarkan zakat untuk istri dan anak-anaknya. Namun yang lebih afdol sebagaimana yang sudah berlalu. Yang lebih afdol adalah dari harta istri tersendiri atau dari harta anak tersendiri. Ini lebih afdol. Namun boleh jika semuanya ditanggung oleh suami atau kepala keluarga yang merupakan orang yang wajib untuk menanggung nafkah. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin, atau orang yang wajib untuk menafkahinya, seperti naam dia mengeluarkan zakatnya untuk istrinya atau kerabatnya atau yang lainnya. Wa kadzal abdu, demikian pula seorang budak, hamba sahaya. Fa inna sadaqatal fitri yajibu ala sayyidihi, maka zakat fitrahnya wajib dikeluarkan oleh sayyidnya, majikannya. Jika hamba sahaya tersebut adalah muslim tentunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Seorang budak itu tidak ada zakatnya kecuali zakat fitrah. Beda kalau harta-harta yang lain, harta emas, perak dan lain sebagainya, kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Atau binatang ternak sudah sampai pada nisabnya dan haulnya, maka dikeluarkan zakatnya. Atau pertanian, dikeluarkan zakatnya ketika panen. Nah, ini semua harta-harta yang wajib dizakati. Adapun harta budak, budak kan termasuk naam apa harta atau kepemilikan, karena bisa dijual. Tetapi budak laisa fihi sedekah, tidak ada sedekah padanya, walaupun budaknya banyak. Illa, kecuali sadaqatul fitr, kecuali zakat fitrah. Nah, maka hendaknya majikannya mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian wala tajibu illa ala man fadula an kutih, dan tidak wajib zakat fitrah kecuali bagi orang yang memiliki kelebihan makanan. Wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyah fi yaumil id wa lailatihi ma yuaddi bihil fitrah. Tidak wajib untuk membayar zakat fitrah kecuali orang yang memiliki kelebihan makanan bagi dia dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang menjadi tanggungannya, nafkahnya menjadi tanggungannya, kebutuhannya menjadi tanggungannya. Nah, maka tidak wajib zakat fitrah kecuali bagi orang yang lebih atau punya lebih makanan, punya kelebihan makanan untuk dia dan untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya di hari Id dan malam Id. Nah, ini orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang dia memiliki kelebihan makanan bagi dia dan bagi keluarganya, ada lebih. Kapan? Di malam Id dan di hari Id. Nah, maka jika di hari Id dan di malam Id dia ada memiliki kelebihan makanan, walaupun mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan gak tahu masih ada atau enggak makanan tersebut, tapi di hari tersebut ya, lebih dari kebutuhan yang dia konsumsi di malam dan di hari Id. Maka sebaliknya jika dia tidak memiliki kelebihan, pas-pasan ya, keluarganya 10 misalkan. Nah, biasanya sehari itu 5 liter ya. Sehari semalam biasanya 5 liter. Dan ketika itu dia hanya memiliki itu, hanya memiliki 5 liter sehari semalam, hari Id dan malam Id. Nah, berarti orang ini apa? Tidak memiliki kelebihan makanan ya, karena cukup untuk dia dan keluarganya. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah jika kondisinya seperti ini. Namun jika kondisinya memiliki makanan lebih dari yang dikonsumsi malam dan hari Id ya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, keluarganya 10, dia dan istri dan anak-anaknya. Nah, biasanya sehari semalam cuma 5 liter misalkan ya. Sedangkan dia di rumah memiliki beras 1 karung. Walaupun penghasilan gak tentu ya, bahkan uang gak punya ya. Nah, tetapi dia memiliki makanan lebih, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, dan kadang-kadang terjadi kondisi dia miskin, sama sekali enggak punya, bahkan mungkin 3 hari 3 malam belum makan. Orang seperti ini tidak wajib bayar zakat fitrah. Namun ternyata ya, di malam Id, masya Allah, orang berbondong-bondong bayar zakat ke dia. Ya, tadinya nggak punya beras, 0, ya, bahkan belum makan 3 hari 3 malam, jadi 5 karung beras di rumah, karena orang berbondong-bondong bayar zakat ke dia. Maka di saat itu juga dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah karena dia memiliki makanan lebih, ya, memiliki kelebihan makanan untuk di malam Id dan di hari Id. Nah. Baik, mafhum ya? Fa zakatul fitri la tajib illa bi syartain. Maka kesimpulannya, zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan 2 syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, Islam. Fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir. Asani, yang kedua, wujudu ma yafdulu an kutihi, adanya makanan lebih dari kebutuhan makanan yang dia konsumsi. Wa quti iyalihi, dan juga yang dikonsumsi oleh keluarganya. Wa hawaijihi al asliyah, dan kebutuhannya yang pokok, memiliki kelebihan makanan dan kebutuhan pokok. Fi yaumil id wa lailatihi, di hari idnya dan di malam idnya. Ini dua syarat wajibnya zakat fitrah. Pertama Islam, yang kedua dia memiliki kelebihan makanan. Nah, memiliki kelebihan makanan di malam id dan di hari idnya. Taib, selesai dari masalah yang kedua. Nah, selesai dari masalah yang kedua. Nah. Al-mas'alah tsalitsah, satu lagi. Masalah yang ketiga. Fi hikmati wujubiha, hikmah wajibnya zakat fitrah. Apa hikmahnya? Minal hikami fi wujubi zakatil fitr ma yali. Di antara hikmah wajibnya zakat fitrah adalah sebagai berikut. Alula, yang pertama, tathiru shaim mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi min al-lagwi war rafath. Yang pertama adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan puasanya dari perkara-perkara yang mungkin terjadi atau kadang terjadi, naam, ketika dia berpuasa, dari perbuatan-perbuatan yang lagu, sia-sia, warofas, ataupun ucapan-ucapan yang kotor. Maka dengan adanya zakat fitrah, maka akan membersihkan puasanya. Nah, akan membersihkan, naam, as-saim, orang yang berpuasa, dari perkara-perkara yang bisa mengotori puasanya, dari perbuatan lagu, perbuatan sia-sia atau rofas, ucapan-ucapan yang kotor. Asan yang kedua diantara hikmahnya, igna'ul fuqara wal masakin anisu'al fi yaumil id, agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak meminta-minta di hari raya Id. Ini diantara hikmahnya, agar orang-orang fakir dan orang miskin tidak minta-minta di hari raya Id. Wa idkhalis surur, wa idkhalus sururi alaihim, dan dalam rangka untuk memberikan kegembiraan kepada mereka, kepada fuqara dan masakin. Mereka akan gembira, ya, dapat makanan, ya, bahkan mungkin dapat naam sodakoh, ya. Maka disyariatkan untuk memberikan rasa senang, ya, kepada orang lain ketika di hari raya Id. Dan zakat fitrah di antara hikmahnya adalah ini, untuk mencukupkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari perbuatan meminta-minta di hari raya Id, dan dalam rangka untuk membuat mereka gembira, senang di hari raya Id. Liyakun al-idu yawma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama', agar supaya hari raya Id itu adalah hari gembira, hari bersenang-senang untuk seluruh naam orang, ya, untuk seluruh orang, seluruh masyarakat, seluruh kelompok masyarakat, baik yang fakir, yang miskin, atau yang geni, yang kaya. Wadhalika li hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im wal min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor. Wa tu'matu lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ini dalil tentang hikmah disyariatkannya zakatul fitrah. Atsalis, yang ketiga, di antara hikmah dari hikmah-hikmah disyariatkannya zakat fitrah, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri ramadan wa qiyami. Di dalam zakat fitrah itu terdapat bentuk menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, yang telah menyempurnakan puasa Ramadan dan sholat malam di malam Ramadan. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh dan qiyamul lail sebulan penuh. Nah, sebagai rasa syukurnya, maka dia mengeluarkan zakatul fitr, sedekah fitr atau zakat fitrah. Wa fa'ala ma tayassara minal a'malis salihah fi hadzal syahril mubarak. Dan sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kemudahan kepada hamba untuk melakukan amal-amal soleh di bulan yang mubarak ini. Maka dalam rangka rasa syukur, ya, untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, na'am, diantaranya dengan mengeluarkan zakatul fitr. Maka amalan zakatul fitr atau diwajibkannya zakatul fitr, padanya terdapat na'am sikap menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk memperbanyak amal saleh di bulan Ramadan. Taib, intahina minal mas'alati tsalisah, selesai dari masalah yang ketiga. Wa naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah masalah yang keempat dan kelima pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.